Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar thumma ma ba'd. Ayyuhal ikhwah, faqad sami'na an khairal kathir fi hadzal yawm. Sungguh kita telah dengar ya pada hari ini kebaikan yang sangat banyak. Naam, fawaid, nasaih yang kita dengar dari Al-Ustaz Abu Usama Abdul Rahman hafizahullah ta'ala. Apa yang telah kita dengar ya dari fawaid, ilmu yang beliau sampaikan, ini adalah suatu kenikmatan bagi seorang muslim yang dia mengenal tentang keutamaan ilmu asy-syar'i. Nah, setelah kita mendengarkan apa yang dibawakan oleh beliau ya, nasihat, fawaid, kewajiban seorang muslim terlebih khusus bagi seorang thullabul ilmi ketika dia mendengar suatu ilmu yang dia dapatkan adalah mengamalkan ilmu tersebut. Karena yang namanya al-amal itu senantiasa yang tidak akan terpisah dari ilmu seseorang. Dikarenakan kata para ulama, tujuan seorang menuntut ilmu, mencari ilmu asy-syar'i, itu ada beberapa tujuan. Di antaranya adalah dia menghilangkan kejahilan yang ada pada dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Ini adalah asal dari seorang manusia. Ya, dia lahir ke dunia ini dalam keadaan jahil, tidak mengetahui, tidak mengerti tentang al-ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tentang hal ini. Kemudian di antara tujuan seorang mencari ilmu, menuntut ilmu, mempelajari ilmu adalah dia niatkan untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada orang lain. Raf'ul jahli an ghairih, menghilangkan kebodohan dari umat, yang mana kita saksikan ya, umat sekarang sangat butuh kepada ad-du'at ila Allah, kepada na'am, kepada para da'i yang mereka menyeru kepada kebaikan, menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala ya, di atas bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, yaitu inti dari apa yang kita katakan dicarinya ilmu oleh seseorang adalah dalam rangka dia mengamalkan ilmu tersebut. Sebagaimana yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Usul Tsalatsah. Beliau mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allamu arba'i masail. Kemudian beliau menyebutkan al-ilmu, ketahuilah, kata beliau rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau, annahu yajibu alaina ta'allamu arba'i masail, nam wajib bagi kita untuk mempelajari empat perkara. Al-ula al-ilmu, yang pertama adalah al-ilmu. Kemudian beliau menafsirkan ilmu tersebut, apa yang dimaksud dengan ilmu tersebut, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang dimaksud ilmu di sini, kata beliau, adalah seseorang mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mengetahui Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid ar-rububiyah dan juga tauhid al-uluhiyah wa tauhid al-asma wa sifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala pada perkara ini. Kemudian yang kedua, kata beliau, ats-tsaniyatu al-'amalu bih. Ini setelah seseorang mengilmui tentang sesuatu, itu dia amalkan ilmu tersebut. Kemudian beliau menyebutkan tingkatan yang berikutnya, yang ketiga, ad-da'watu ilaih, berdakwah, menyeru, mengajak manusia kepada ilmu tersebut. Kemudian yang keempat, as-sabru 'alal adzafi, bersabar di atas gangguan yang dia dapatkan ya, ketika dia menuntut ilmu, ketika dia mengamalkan ilmu tersebut, kemudian ketika dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Asy-syahid adalah tingkatan yang kedua, yaitu ketika seseorang mengilmui tentang sesuatu, dia mengamalkan apa yang dia ketahui dari ilmu tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita sampaikan tadi, tujuan dari seseorang itu menuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu tersebut. Dan sebenarnya, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Usama Abdul Rahman hafizahullah ta'ala itu telah cukup bagi kita semua. Nah, untuk kita amalkan, untuk kita praktekkan pada kehidupan kita sehari-hari, apa yang telah beliau sampaikan itu sesungguhnya telah cukup. Akan tetapi min babil musyarakah wa min babil at-ta'awun alal khair, yang dalam rangka kita berta'awun di atas kebaikan, saya ingin menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan bagi saya. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, telah kita ketahui tentang keutamaan-keutamaan al-ilmu, fadail al-ilmi kathira, Naam, keutamaan-keutamaan tentang permasalahan ilmu asy-syar'i, ilmu al-kitab wa sunnah itu sangatlah banyak. Dan mungkin kita semua sering mendengar tentang keutamaan ilmu tersebut. Ya, akan tetapi yang saya ingin sebutkan di sini adalah tentang thamarat al-jahli, ya, buah dari suatu kejahilan. Ya, karena kita tahu bahwasanya kejahilan, dia bodoh tentang agama ini adalah suatu perkara yang tercela di dalam agama ini. Al-jahlu bi umuri ad-din madhmum. Ya, seorang tidak mengerti tentang agamanya, tidak mengerti tentang tata cara salat yang benar dan seterusnya, ini tercela di dalam agama ini. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan apa yang dibawakan atau apa yang saya dapatkan tentang, ya, sebab yang dihasilkan atau yang bersumber dari kejahilan seseorang atau buah dari kejahilan seseorang. Karena kita telah mengetahui tentang banyak keutamaan-keutamaan ilmu, maka mari kita mengetahui tentang jeleknya suatu kejahilan. Yang pertama di antara buah dari kejahilan atau sebab, ya, yang timbul dari kejahilan seseorang adalah terjatuhnya dia ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia jahil tentang agama ini, jahil tentang tauhid, ini yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mengisahkan tentang Nabi Musa alaihi salam dengan Bani Israel, ya, yang mana ketika itu mereka telah melalui lautan yang Allah Subhanahu wa taala belah bagi Nabi Musa alaihi salam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-A'raf. Ketika itu Bani Israel, ya, mereka melihat suatu kaum yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka meminta kepada Nabi Musa, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Bani Israel, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka dari keganasan Firaun, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan, akan tetapi, ya, dikarenakan kejahilan yang menimpa mereka, apa yang mereka katakan kepada Nabi Musa alaihi salam? Mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadikanlah bagi kami sesembahan, wahai Musa, kama lahum aliha, sebagaimana mereka, ya, orang-orang yang dilihat oleh Bani Israel memiliki sesembahan. Kemudian apa jawaban Nabi Musa alaihi salam? Qala innakum qaumun tajhalun. Naam, Nabi Musa alaihi salam berkata, sesungguhnya kalian adalah suatu kaum yang jahil, ya, tidak mengetahui, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, yang telah menyelamatkan mereka dari Bani Israel, memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada mereka. Ya, kemudian timbul ucapan dari mereka, perkataan seperti ini. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam, naam, dengan kemarahan dari apa yang mereka minta, mengatakan qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebab, ya, yang ditimbulkan oleh jahilnya seseorang tentang ilmu syar'i membuat dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, dia menyembah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada kuburan, beribadah kepada pepohonan dan yang lainnya. Ini disebabkan oleh kejahilan yang ada pada dirinya. Kemudian yang berikutnya, yang disebabkan oleh kejahilan, perkara yang ditimbulkan dari kejahilan adalah terjatuhnya seseorang kepada az-zina. Terjatuhnya seseorang kepada az-zina. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa illa tasrif 'anni kaidahun asbu ilaihinna wa akum minal jahilin." Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang Nabi Yusuf alaihi salam, yang mana kisah beliau, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, kisah Nabi Yusuf alaihi salam, ya, bagaimana beliau yang menghadapi ujian dan cobaan, betapa besar cobaan yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam berkata, "Wa illa tasrif 'anni kaidahun." Kalau seandainya engkau, ya Allah, tidak memalingkan dari aku kaidahun, tipu daya mereka, yakni para kaum wanita yang ingin menggoda Nabi Yusuf alaihi salam, asbu ilaihin, aku akan condong kepada mereka, wa akum minal jahilin, dan aku akan menjadi orang-orang yang jahil. Nabi Yusuf alaihi salam sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang kisah beliau di dalam Al-Quran, bagaimana cobaan dan ujian yang beliau alami. Beliau berkata, "Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memalingkan dari saya, tidak memalingkan dari kutipu daya mereka, niscaya aku akan condong kepada mereka dan aku akan menjadi orang-orang yang jahil, yang bodoh." Ya, di antara perkara yang disebabkan oleh kejahilan, ya, yang mana kita tahu semua bahwa kejahilan itu tercela di dalam agama ini, ya, perkara yang ditimbulkan oleh kejahilan di antaranya adalah al-wuqu' fil fahisyah. Kejahilan yang ada pada diri seseorang bisa menimbulkan atau bisa menyebabkan dia terjatuh kepada al-fahisyah, perbuatan keji, perbuatan mungkar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A innakum latatuna rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun." Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang Nabi Lut alaihi salam di dalam Al-Qur'an. Beliau berkata kepada kaumnya, kaum Nabi Lut, yang mana mereka terkenal, ya, tentang kemungkaran yang mereka lakukan, yaitu mendatangi kaum lelaki yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan kisah mereka di dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab mereka dengan membalikan kampung halaman mereka, ya, yang ini Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan azab kepada mereka. Kenapa mereka bisa terjatuh ke dalam perkara tersebut? Ini disebabkan kejahilan, kebodohan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengisahkan tentang Nabi Lut alaihi salam, "Innakum lata'tuna rijala shahwatan min dunin nisa." Ya, apakah kalian mendatangi kaum laki-laki, ya, dengan syahwat, min dunin nisa, dari selain perempuan, "bal antum qaumun tajhalun." Bahkan kalian adalah suatu kaum yang jahil. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kejahilan yang senantiasa ada pada diri seseorang, yang mana dia tidak mau berusaha untuk menghilangkan kejahilan tersebut dengan duduk di majalis al-ilmi, duduk mempelajari agama ini, akan menyebabkan dia terjatuh pada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala murkai. Kemudian yang berikutnya tentang perkara yang disebabkan oleh kejahilan adalah at-tabarruju was-sufur. Ya, seorang perempuan dia menampakkan auratnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya menampakkan perhiasannya kepada seseorang yang dia itu bukan mahramnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikum wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, memerintahkan azwaj an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa qarna fi buyutikum," dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, "wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula," dan janganlah kalian berhias sebagaimana berhiasnya orang-orang al-jahiliyah, orang-orang yang jahil, kaum-kaum jahiliyah yang pertama, ya, seorang perempuan yang mereka menampakkan aurat, menampakkan keindahan dari bentuk tubuhnya kepada orang yang bukan mahramnya, dia telah melakukan perkara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yang mana jahiliyah ini adalah suatu perkara yang tercela di dalam Islam. Ahlul jahiliyah sebagaimana, ya, itu sebelum datangnya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berada di dalam masa jahiliyah. Akan tetapi setelah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa agama ini, nah, memperbaiki umat yang tadinya tidak mengerti tentang masalah agama, tidak mengerti tentang masalah ad-din, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat, ya, sebagai kasih sayang bagi alam semesta ini. Dan kemudian di antara perkara yang disebabkan oleh kejahilan adalah tadyi'ul amanah. Naam, disia-siakannya amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula." Dalam surat ini Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan di sana Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah ini, ya, kepada al-jibal was-sama. Allah tawarkan amanah ini kepada gunung-gunung, langit. Akan tetapi mereka enggan untuk menerima amanah tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa hamalaha al-insan." Ya, amanah tersebut dipikul oleh seorang manusia. "Innahu kana zaluman jahula." Ini adalah asal dari manusia. "Innahu kana zaluman jahula." Manusia itu adalah orang yang banyak berbuat zalim dan orang yang jahil, tidak mengerti, ya, betapa berat amanah yang dipikul oleh seorang manusia. Kemudian yang berikutnya adalah husul syihna wal baghdha wat tafarruq. Perkara yang ditimbulkan oleh kejahilan adalah terjadinya asyihna wal baghdha, kebencian, ya, pada atau di antara kaum muslimin, perpecahan di antara kaum muslimin. Kemudian perpecahan yang ada pada seorang muslim dengan muslim yang lainnya, ini disebabkan dengan kejahilan yang ada pada diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun." Terjadinya perpecahan, kebencian di antara kaum muslimin, mereka saling membenci satu sama lain, ini disebabkan kejahilan yang menimpa mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mengabarkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam dengan saudaranya. Nabi Yusuf alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kejadian yang menimpa beliau dengan saudara beliau, apa yang menyebabkan beliau berpisah dengan bapaknya, berpisah dengan saudaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Yusuf alaihi salam, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Nabi Yusuf alaihi salam berkata kepada saudaranya yang mereka datang ya ke Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf, ya, apakah engkau tahu apa yang kalian lakukan dengan Yusuf wa akhihi dan saudaranya, id antum jahilun, ketika kalian ya bodoh, ketika kalian jahil, tidak mengerti, sehingga kebodohan tersebut membuat mereka berani untuk memisahkan Nabi Yusuf alaihi salam dengan ayahnya, dengan saudaranya. Ya, ini disebabkan kejahilan yang menimpa mereka. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sedikit dari apa yang ditimbulkan oleh kejahilan, ya, kebodohan seseorang tentang agama ini. Ya, sebagaimana kita telah mengetahui tentang keutamaan ilmu, tentang keutamaan ilmu Al-Qur'an wa Sunnah, maka kita juga penting untuk mengetahui tentang ya apa yang akan dilakukan oleh kejahilan, apa yang akan disebabkan oleh kejahilan. Sebagaimana dikatakan yang tadi disebutkan, araftu asyarra la li syarr walakin li tawaqqi. Ya, kita mengetahui kejelekan itu bukan dalam rangka untuk kita melakukan kejelekan tersebut, akan tetapi untuk kita bisa menjaga diri kita, dan berhati-hati dari kejelekan tersebut agar kita tidak terjatuh kepada kejelekan tersebut. Kemudian saya ingin menyampaikan apa yang dibawakan oleh Imam Ibn Mubarak Abu Abdurrahman Al-Marwazi rahimahullahu ta'ala. Beliau memberikan nasihat kepada kita, terkhusus bagi seorang talibul ilm, penuntut ilmu. Qala rahimahullahu ta'ala, awalul ilmi an-niyah, ثم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى mengatakan awal العلم النية, yang pertama kali yang dilakukan bagi seorang yang ingin menuntut ilmu, mempelajari agama ini, adalah an-niyah. Dia memiliki niat, yaitu dia mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia belajar semata-mata hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap sesuatu yang lain dari perkara-perkara dunia. Ini yang pertama kali yang wajib ada pada seorang penuntut ilmu, yaitu dia memiliki niat yang ikhlas. Dia datang ke majalis al-ilmi dengan niat ingin mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qala thumma al-istima'. Kemudian yang berikutnya kata beliau, tahapan seseorang untuk mendapatkan ilmu adalah al-istima'. Mendengarkan, dia mendengarkan apa yang disampaikan. Ya, dia memperhatikan apa yang disampaikan. Summal fahmu, kemudian yang berikutnya adalah dia memahami apa yang disampaikan. Summal hifzu, kemudian dia menghafal apa yang telah dia fahami. dia menghafal fawaid nasaih yang disampaikan oleh al-mutakallim. Thumma al-amalu, kemudian setelah dia menghafal ilmu tersebut, dia amalkan ilmu tersebut. Thumma an-nashru, kemudian dia menyebarkan ilmu tersebut kepada manusia. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau ada kekurangan dan keterbatasan ilmu, itu dulu nam dari saya. Kalau ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan, nam saya minta uzur kepada antum semua. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.